Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasyifatu Najah. Syarah dari kitab Safinatun Najah. Ini sekarang kita membahas golongan penerima zakat yang ke-6 ya, yaitu orang yang memiliki hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisul gharimu. Golongan penerima zakat yang ke-6 adalah gharim, orang yang memiliki tanggungan hutang. Wahwa salasatun. Golongan ini terbagi menjadi tiga kelompok ya. Mantada yanari nafsihi fi amrin mubahin ta'atan kana aula. Kelompok yang pertama adalah seorang yang hutang untuk dirinya sendiri, tujuannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat ya. Hal-hal atau urusan yang diperbolehkan, baik urusan itu berupa ta'at atau tidak ya. Yang penting tidak melanggar syariat, tujuannya tidak melanggar syariat, itu dia bisa menerima zakat. Wa in surifa fi ma'siyatin. Walaupun nanti prakteknya hutang itu ditasarufkan untuk kemaksiatan, digunakan untuk kemaksiatan. Jadi yang diperhatikan adalah niat saat menghutang. Jadi di saat niat menghutang niatnya baik, tapi dalam prakteknya itu berubah niatnya. Dia malah hutangnya dibuat bermaksiat. Itu tidak apa-apa. Yang penting niat awal sudah benar. Au fi ghairi mubahin wa taba wa dunasid guhu fi taubatihi. Atau tujuan awalnya dia tidak baik ya. Tujuan hutangnya itu maksiat, tapi dia bertobat. Dia bertobat dan potensi tobatnya itu jujur ya, bukan tobat yang sekarang tobat nanti melakukan lagi. Ada potensial dia benar-benar jujur, itu juga bisa menerima zakat. Au sarafahu fi mubah, kebalikan dari yang pertama tadi. Dia niat awalnya maksiat tapi ditasarufkan untuk kebaikan, untuk suatu yang mubah. Ya, ini bisa juga menerima zakat. Fayu'to mal hajati bi'ayahulla, ini biasanya hulul ya, bi'ayahulla deinu waliagdiru ala wafa'ihi. Jadi zakat yang diberikan kepada orang yang punya tanggungan hutang itu hanya diberikan saat butuh saja. Penggambaran butuh ya, hutangnya sudah saatnya dilunasi tapi dia tidak mampu melunasi. Jadi kalau sudah dalam kondisi itu, orang yang berhutang tadi baru bisa menerima zakat. Itu bagian yang pertama. Au tadayana li islahi dhatil hali bainal qaumi. Atau bagian yang kedua, seorang yang menghutang, hutangnya itu bukan untuk hutang pribadi, tapi untuk mendamaikan permusuhan antar golongan, antar kaum. Jadi ada kaum yang bertengkar, ada kaum yang bermusuhan, kemudian dia ingin mendamaikan dua kaum itu, dan cara mendamaikannya ternyata perlu biaya. Kemudian dia menghutang demi hal itu. Kan khofa fitnatan baina qabilata ini. Tanaza'ata bisa babi qatil, walau ghoiro adami. Ini bacanya ghoiro ya. Bal walau kalban, fatahammala dainan taskinan lil fitnah fayu'ta walau waniyan. Contoh seorang yang menghutang karena mendapatkan suatu kaum, misalkan ada kekhawatiran fitnah, ada kekhawatiran perkelahian atau peperangan antara dua kelompok yang saling berselisih pendapat dikarenakan ada satu orang yang mati. Ada makhluk yang mati, ini tidak terkhusus manusia, tapi normalnya ya manusia. Jadi misalkan ada dua kelompok A dan B. Seorang dari kelompok A ini meninggal dunia, kemudian diduga pembunuhnya adalah kelompok B. Tapi kelompok B tidak mengakui kalau kelompoknya membunuh, lalu keduanya ini bersitegang dan hampir perang. Dan di sini diterangkan bahwa yang terbunuh itu tidak harus manusia, hewan pun juga bisa. Maksudnya ada dua kelompok yang hampir berperang dikarenakan ada hewan yang meninggal dan hewan itu diduga dibunuh oleh kelompok yang lain. Bahkan di sini diterangkan walaupun hewan itu berupa anjing ya. Kemudian ada satu orang yang berhutang, ada satu orang yang rela berhutang demi meredam permusuhan itu. Maka bagi orang itu, dia nanti berhak menerima zakat walaupun dia adalah orang yang kaya. Jadi orang yang memiliki hutang ini tidak disyaratkan miskin ya, kaya pun bisa menerima. Au tandayana lidhamanin. Bagian yang ketiga adalah hutang untuk apa? Menanggung ya, menanggung tanggungan orang lain. Dhaman ini kan dhaman ini contohnya biasanya dalam fathul qorib, bukan fathul qorib saja, dalam kitab fikih. Misalkan ada dua orang yang bertransaksi, kemudian yang salah satu darinya kurang percaya. Kemudian misalkan ada orang ketiga yang berani menanggung orang kedua tadi. Kalau orang ini lari tidak membayar, maka saya akan menanggungnya. Itu namanya dhoman. Pokoknya intinya dhoman itu ya menanggung tanggungan orang lain. Ada orang yang menghutang tapi untuk menanggung orang lain. Fayu to in aksarom al asil. Orang yang seperti ini maka dia diberi zakat bila memang orang yang ditanggungnya juga apa itu sama-sama tidak mampu. Jadi yang menanggung tidak mampu, yang ditanggung juga tidak mampu. Ini kalau kondisinya seperti ini nanti yang menanggung dia boleh menerima zakat. Wa illam yakun mutabarri'an bidzamani. Walaupun di saat dia menanggung tanggungan orang lain, dia tidak memberikannya secara cuma-cuma. Dia meminta imbalan. Dia apa? Andai kata dia melunasi hutangnya, dia akan meminta ke orang yang ditanggungnya. Walaupun seperti itu dia tetap berhak menerima zakat. Au asara wahdahu wa kana mutabarri'an bidzamani. Atau yang tidak mampu hanya orang yang menanggung saja. Orang yang menanggung dia tidak mampu, tapi dia menanggungnya cuma-cuma. Cuma-cuma artinya andai kata dia melunasi tanggungannya, dia tidak meminta kepada orang yang ditanggungnya. Bihilafi ma idza dzamina bil idni. Berbeda kalau dia dzamannya dengan izin. Jadi dzaman itu kan, misalkan ada dua orang ya, ada A, B, C. A, B, C ya. A hutang kepada B. Ini saya. Ada satu, ada dua, ada tiga ya. Misalkan dua orang ini berhutang ya. Ini berhutang. Kemudian ini yang dihutangi. Satu ini berhutang ke dua. Kemudian tiga ini menanggung hutangnya satu ya. Tiga ini menanggung hutangnya satu. Kalau satu tidak bisa membayar, maka akan saya bayar. Tiga mengatakan seperti itu. Nah, apakah tiga ini setelah dia melunasi hutangnya satu, apakah boleh meminta ganti ke satu atau tidak? Itu tergantung. Tergantung dia menanggungnya apakah izin atau tidak. Kalau dia menanggung hutangnya satu, dia izin dulu, maka dia boleh. Boleh meminta ganti setelah melunasi hutangnya. Tapi kalau tidak izin, itu tidak boleh nanti. Kalau tiga melunasi hutang satu tanpa izin dari satu, maka setelah tiga melunasi hutangnya tidak boleh meminta ganti ke satu. Itu namanya mutabari ya, orang yang melunasi hutang orang lain dan dia tidak mengharap hutang yang dilunasinya itu dikembalikan oleh yang berhutang. Jadi yang boleh atau yang bisa mendapatkan zakat itu hanyalah dua saja ya, yaitu tidak mutabari tapi keduanya tidak mampu, atau mutabari walaupun yang tidak mampu hanya yang menanggung saja. Jadi kalau hutangnya ditanggung, kemudian dia menanggungnya dengan izin, ya, dengan izin. Orang yang punya tanggungan itu namanya asil, ya. Tadi kan dijelaskan tadi mana tadi, ini. Jadi ada asil. Asil ini orang yang ditanggung hutangnya. Kalau yang menanggung namanya dhomin. Jadi kalau yang menanggung tidak punya harta untuk melunasi, apakah dia mendapatkan zakat atau tidak? Tergantung. Tergantung dia melunasinya atas izin dari asil atau tidak. Kalau dia melunasinya tanpa izin, dia berhak menerima zakat. Kalau melunasinya atas izin dari asil, maka dia tidak berhak menerima zakat. Mengapa tidak berhak? Ya karena asil masih mampu membayar utangnya sendiri. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi. Thank you.